بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang an-najasah atau tentang najis. Dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan kata najis, yang dalam bahasa Arabnya disebut an-najasah. Meskipun secara bahasa Arab tidak identik maknanya, karena najis itu sendiri dalam bahasa Arab ada dua penyebutannya. Ada kata najas dan ada kata najis. Kalau najas, ya, maknanya adalah benda-bendanya yang dihukumi najis, najas. Jadi misalnya ya darah misalnya. Nah, darah itu kita sebut sebagai najas. Tapi sifatnya adalah kita sebut dengan najis. Najas yang bersifat najis. Darah yang bersifat najis. Najas, najis. Kalau kenajisan itu secara umum kita sebut dengan istilah an-najasah. Nah, an-najasah itu atau najis itu lawan dari kata taharah yang maknanya kesucian. Dan kemudian para ulama membagi najis itu menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengelompokkannya berdasarkan hukum dan hakikat najis. Ada juga membaginya berdasarkan tingkat kesulitan untuk mensucikan najis itu, jadi berat, ringan, dan sedang. Ada juga yang membaginya berdasarkan wujudnya, najis yang berwujud cair, padat, gas, ya. Dan ada juga yang membaginya berdasarkan apakah najis itu terlihat atau tidak terlihat. Nah, kita akan coba membicarakan beberapa bagiannya. Yang pertama, najis kita bagi berdasarkan hakiki dan hukmi. Ada najis yang kita sebut dengan istilah najis yang hakiki. Adalah najis yang memang selama ini kita pahami, yaitu najis yang berbentuk benda, di mana benda ini sifatnya najis. Darah, air kencing, kotoran manusia, daging babi, nah, semua itulah benda-benda yang punya sifat najis dan kita sebut sebagai najis hukmi, najis hakiki. Najis memang betul-betul ada. Lalu najis hukmi adalah sebenarnya hadas, karena bendanya tidak ada. Kita kalau dalam kondisi lagi hadas, maka kita tidak boleh ada di masjid ini. Bahkan yang tidur di masjid kalau tiba-tiba mimpi, tidurnya di masjid tapi mimpinya lain. Tidur di masjid mimpinya ketemu Nabi, cakep. Ada tidur di masjid mimpinya ketemu istrinya gitu. Mungkin i'tikaf ya, berbulan berhari-hari, gak pulang-pulang. Keluar mani. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dia harus segera keluar dari masjid. Padahal, mani itu tidak najis. Mani adalah sesuatu yang suci, sebagai sebuah pengecualian dari semua najis yang keluar lewat kemaluan. Semua yang keluar lewat kemaluan kita itu najis, kecuali mani. Dan turunannya. Ada yang tahu turunannya mani apa? Ya kita ini semua turunannya mani. Kalau dibilang mani najis, maka kita juga najis nih. Ya kan? Mani dan turunannya, kalau dia sudah jadi jabang bayi, sudah jadi zigot, sudah jadi bayi itu sendiri, ya, jadi anak begitu, itu juga tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa semua benda yang keluar lewat kemaluan, depan atau belakang adalah benda yang najis. Baik dia berbentuk benda padat, benda cair, ataupun gas. Jadi karena gas ini kemudian dia langsung menyebar di alam semesta, maka tidak bisa dibilang atmosfer kita najis. Kenapa? Karena banyak orang pada kentut gitu. Jumlah yang kentut dibandingkan dengan oksigen di alam semesta ini terus dibanyakan udara. Najis yang hukmi adalah najis di mana sebenarnya ini bukan najis, cuma kelihatannya kayak orang kena najis, yaitu orang yang sedang dalam keadaan janabah. Orang haid itu dalam keadaan janabah, makanya orang haid tidak boleh masuk ke masjid. Orang yang nifas juga gak boleh ke masjid, bukan karena takut darahnya mengotori masjid, tapi karena kondisi dia sedang dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah. Tapi kalau dia sudah suci, dia sudah mandi janabah, maka bolehlah dia masuk ke masjid. Boleh dia pegang mushaf, boleh dia sholat, puasa, bertawaf di sekeliling Ka'bah, boleh. Itu karena orang yang dalam kondisi junub atau janabah memang tidak boleh melakukan apa yang tadi disebutkan. Bukan karena dia berdarah. Buktinya adalah wanita yang istihadah wajib sholat, wajib puasa, boleh juga masuk masjid walaupun darahnya keluar terus. Istihadah ini adalah darah yang keluar karena penyakit atau melewati batas maksimal haid. Para ulama itu menentukan bahwa yang namanya haid ada batas maksimalnya, yaitu 14 hari. Lebih dari 14 hari walaupun masih keluar dihukumi sebagai darah istihadah. Darah istihadah itu bukan darah haid, darah kotor. Sehingga dia tidak dalam kondisi sedang janabah. Maka kalau wanita sudah haid terus-terusan 14 hari, dia sudah wajib mandi. Di hari yang ke-14 masuk ke-15, dia mandi dengan niat mandi janabah. Lalu dia sudah wajib sholat, dia wajib puasa. Dia juga boleh masuk ke dalam masjid walaupun darahnya masih keluar. Tidak bolehnya seorang wanita haid masuk masjid itu karena dia sedang dalam keadaan janabah. Nah, seorang yang sudah katakanlah masih dalam keadaan haid, haidnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi janabah, maka secara status dirinya masih dalam keadaan belum suci. Karena untuk mengangkat rafil hadasil akbar, mengangkat hadas besarnya itu harus dengan mandi janabah. Darah sudah berhenti tapi belum mandi janabah, bolehkah masuk ke masjid? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum mengangkat hadas akbarnya ini, hadas besarnya ini. Hadas akbar, hadas besar bisa diangkat, dihilangkan dengan cara mandi janabah. Maka seolah-olah walaupun badannya sudah bersih, darah sudah tidak mengalir, seolah-olah dia masih mengandung najis. Maka inilah yang disebut dengan istilah najis hukmi. Hukumnya seperti orang yang ada najisnya. Walaupun secara hakikat barangkali dia sudah mandi, sudah lulur, ya, berimbat, pedikur, masuk salon, wangi lah begitu. Tapi belum mandi janabah, masih belum boleh masuk ke masjid. Kan gak ada najisnya, kan gak ada darahnya. Bukan urusan najis, bukan urusan darah. Ini najisnya najis hukmi, yaitu najis yang sebenarnya bukan najis, tapi hukumnya saja seperti najis. Kemudian kita akan membagi najis pada berdasarkan najis berat atau ringan. Karena ternyata najis itu ada yang dengan mudah bisa dihilangkan, dan ada juga yang gak bisa dengan mudah hilang. Yang ringan misalnya, atau yang berat dulu ya. Nah, najis berat seperti daging babi itu adalah najis yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Walaupun sudah hilang warnanya, rasanya, baunya, ya kan? Tetapi ternyata belum dilakukan ritual, yaitu mencucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, kalau ada pakaian kita terkena darah atau daging babi misalnya, tidak bisa yang namanya baju ini kemudian hanya dicuci, disiram begitu aja. Udah kok sudah gak ada warnanya, sudah gak ada aromanya, dijilat juga gak berasa babi kok, misalnya gitu. Tetap saja ini masih najis. Makanya dibilang najis babi ini adalah najis yang berat. Kenapa? Karena untuk menghilangkan ya dibutuhkan sebuah ritual. Nah, ritualnya bukan datang ke kuburan ya. Ritualnya adalah mencucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Wahailah dengan sabun, dia enggak boleh. Kenapa? Karena ritualnya pakai tanah. Tapi kan tanah lebih kotor. Bukan masalah kotor apa enggaknya, karena memang itulah ritualnya yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan najis anjing. Air liur anjing itu kata Rasulullah, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitura." Kalau ada anjing minum dari air, air itu ada dalam suatu wadah, ember misalnya. Embernya itu, kata Rasulullah, cucilah dengan air 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Boleh yang pertama, boleh yang terakhir, boleh yang tengah-tengah. Intinya harus dilakukan pencucian, begitu itu caranya. Dan ada tanahnya. Walaupun ain najis itu susah gak ada. Ain najis itu maksudnya benda najisnya sudah gak ada. Tapi tetap harus dilakukan seperti itu. Makanya banyak orang yang pada bertanya, "Ustaz, saya kerja di restoran yang menghidangkan daging babi. Boleh gak saya makan pakai piring-piring itu?" Ya jawabannya, kalau piring itu memang bekas menghidangkan babi, walaupun piringnya sudah dicuci dengan air, dengan sabun, apalah sunlight atau apa begitu ya, sudah wangi, tapi secara ritual dia belum suci, maka piring itu harus dicuci lagi dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Makanya disebut najis begini, najis mughallazah, najis yang berat. Lawan dari najis yang berat adalah najis yang ringan. Ringannya kenapa? Karena walaupun ada ain najisnya, masih ada tuh warnanya, rasanya, baunya, tapi cukup diciprat dengan air saja dan dianggap najisnya sudah enggak ada. Walaupun sebenarnya masih ada. Karena itu disebut sebagai najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menggendong seorang anak bayi laki-laki yang baru lahir, yang belum makan apa-apa kecuali menyusu pada air susu ibunya. Begitu digendong, anak ini kencing. Sehingga badannya Nabi, bahkan bajunya ini basah dengan air kencingnya. Tapi oleh Rasulullah, baju itu tidak dicuci. Airnya masih ada di badan ini, air kencingnya. Hanya diambil ember, lalu beliau celupkan tangannya. Tangannya yang basah ini cuma dikibas-kibaskan, dipercikkan, diciperetin, kata orang Betawi. Ya kan? Diciperetin begitu, sudah. Padahal masih ada ini najisnya. Sudah suci. Karena itu dikatakan najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Tidak perlu ain najisnya itu hilang. Nah, di luar dari najis yang berat, najis yang ringan, ada najis yang tengah-tengah, yaitu yang disebut dengan mukhaffafah. Mukhaffaf apa? Mutawassithah. Nah, mutawassithah ini cara menghilangkannya ya lihat secara fisik. Kalau masih ada najisnya di situ, berarti najis. Kalau najisnya udah enggak ada, berarti enggak ada. Nah, ciri dari sebuah najis itu pertama lihat warnanya. Ini baju putih, kata najis. Tai onta misalnya, tai onta warnanya apa? Ada pernah lihat tai onta? Hijau lah misalnya begitu, kata. Maka kalau warnanya masih hijau, ya itu berarti masih najis. Kenapa? Tai onta, tai burung, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau masih ada warna ini berarti masih najis. Cuci lagi. Udah warnanya nggak ada. Nah, ada indikator yang kedua. Apa? Aromanya, baunya, dicium pakai indera penciuman, masih bau nih, masih bau onta, oh berarti masih ada najisnya. Dikasih minyak wangi, gitu kan, baunya kan hilang, nggak ketahuan. Warnanya nggak ada, baunya nggak ada, masih ada indikator yang terakhir, rasanya, ta'muhu. Jadi dilihat gitu. Ah, berasa najis gak nih gitu. Kalau berasa onta, nah, ini baru, ini masih najis. Ini udah jilat, rasanya udah gak ada, berarti sudah gak ada. Jadi intinya yang namanya najis mutawassithah, najis yang pertengahan lah, yang biasa ini, intinya adalah tidak ada warna, tidak ada aroma, tidak ada rasa dari benda najis tersebut. Apakah harus dengan air? Memang umumnya dengan air. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan apapun benda yang untuk menghilangkannya, yang penting ain najisnya sudah enggak ada. Seperti kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya biasa buang air enggak pakai cengkok, pakai air. Ya, kalau dia buang hajat, yang dia bawa di kantongin bukannya air, karena di zaman Rasulullah di padang pasir jarang ada air. Yang dikantongin batu 3 biji. Nah, mereka beristinja atau tepatnya beristijmar dengan menggunakan batu itu. Minimal 3, kalau udah bersih cukup. Kalau kurang, tambah lagi 2, jadi 5. Kalau kurang, tambah lagi 2, jadi 7. Kalau kurang, tambah lagi, jadi 9. Begitu. Itu kalau mau ngikutin sunnah Nabi itu, begitu itu mestinya. Tapi jarang-jarang cebok pakai air. Jarang, gak ada air di sana, gak ada WC. Kalau cara kita, cebok agak pakai air rasanya lain gitu ya. Jalannya berasa gak enak gitu. Tapi kalau melihat sunnah Rasulullah ya begitu itu. Mestinya di zaman sekarang orang yang mau menghidupkan sunnah, nah, WC jangan pakai air dah gitu. Bawanya tuh batu kolar di sana tuh. Ya kan? Nah, pegang tuh batu itu. Nah, karena begitulah Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Ya. Bahkan mereka tidak masuk WC. Karena di zaman itu tidak ada WC yang pakai tutup. Dikatakan sebagai al-khala', ya. Iza dakhala al-khala'a, kalau Nabi masuk ke khala', khala' itu artinya ma al-makan alladhi yakhlu 'anhu an-nas. Tempat yang sepi dari manusia. Jadi khala' itu artinya tempat sepi. Cara kita di semak-semak lah begitu. Di kebon. Ya, kalau mau buang air sana di kebon. Ya, atau kalau kita banyak di kali, gitu kan, biar ngalir. Nah, kalau di sana kan enggak ada kali, enggak ada kebon, adanya apa? Ada pasir. Gitu. Dan pakai padang pasirnya lebih cepat karena langsung kering, gitu kan. Dijemur aja 2 jam di padang pasir itu. Langsung menguap gitu, berubah jadi atmosfer. Kalau di kita kan basah, ya kan. Perlu 2 hari lah gitu biar kering. Nah, kalau di sana ya udah 1 jam 2 jam juga udah langsung hilang tuh bekas kotoran manusia, ya. Idza dakhala al-khala'a, na khala itu artinya tempat yang luas, yang enggak ada orang di situ. Jadi WC-nya beratapkan langit, ya, berlantaikan bumi. Dindingnya enggak ada. Sekelilingnya enggak ada dinding. Makanya biasanya mereka kalau buang hajat itu malam-malam. Malam-malam luar gitu. Itu ingat peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan dalam rombongan. Nah, beliau malam hari itu keluar dari rombongan nyari semak-semak, nyari padang pasir, khala gitu. Karena itulah kemudian yang tidak boleh atau dimakruhkan dari buang air itu adalah menghadap kiblat atau membelakanginya. Kalau tempatnya khala, tempat yang sangat luas. Jadi kalau di dalam sebuah ruangan kamar mandi yang ada dindingnya 4, ada pintunya ketutup, maka para ulama mengatakan menghadap kiblat juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada dindingnya. Walaupun ulama-ulama di Indonesia tetap aja dipaksain juga, pokoknya enggak boleh ngadep barat, enggak boleh ngadep ke timur gitu. Tapi hadisnya justru menyuruh kita ngadep barat kalau buang air, ya. Allah tastaqbilul qiblah wa la tastaqbiruha walakin syarriquha wa gharribuha. Hadisnya begitu. Janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, tapi menghadaplah ke barat atau menghadaplah ke timur. Hadisnya begitu. Kalau orang enggak paham, enggak boleh ngadap kiblat tapi disuruh ngadap ke barat, gitu kan. Karena letaknya kota Madinah itu adanya di utara kota Mekah. Jadi kalau dia menghadap ke Mekah itu berarti menghadapnya ke selatan. Membelakangi Mekah, membelakangi Ka'bah berarti menghadap ke utara. Kata Rasulullah, kalau buang air di tempat yang luas, jangan menghadap kiblat, artinya jangan menghadap ke selatan. Dan juga jangan menghadap ke utara, membelakanginya, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadis ini enggak laku kalau di Indonesia. Kenapa? Kiblat adanya di barat, gitu. Maka setiap kita membaca hadis, kita harus tahu sababul wurudnya, ya, kondisi pada masa itu, bagaimana kita menerapkannya. Enggak mentang-mentang soheh lalu dipakai begitu aja, enggak. Kalau bicara soheh, semua ayat Quran juga soheh, tapi kan satu dengan yang lainnya juga bisa bertentangan. Baik, kemudian kita akan masuk kepada najis yang telah disepakati para ulama. Yang pertama adalah daging babi. Meskipun seekor babi disembelih dengan cara yang syar'i, ini ada babi disembelih, pakai baca bismillah, bismillahi Allahu Akbar gitu ya. Kan disembelih itu dengan cara yang benar, tetap aja itu najis. Ya. Tetap haram dimakan karena najis. Karena ayat-ayatnya sudah jelas. Dan kemudian kenajisan babi ini karena memang najisnya bukan karena dia ada misalnya cacing pita atau ada virusnya, penyakit dan sebagainya, bukan. Babi itu najis karena kebabiannya. Ya karena dia babi, dia jadi najis. Ayatnya jelas, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Sudah disebut oleh Allah secara tegas, lahmal khinzir. Allah tidak menyebutkan ilatnya kenapa? Karena memang yang jadi ilat justru kebabiannya itu sendiri. Jadi walaupun babi sudah digoreng, dimasak, jadi martabak, jadi lemper, ya, jadi macam-macam, tetap aja babi. Kecuali kalau babi itu sudah mengalami perubahan dari babi menjadi yang lain. Dari darah babi nyerap ke tanah, ya misalnya, ini ada satu pertanyaan begini. Kalau ada pohon cabai setiap hari disiram, dikencingin sama anjing. Anjing kencing di situ pohon cabai itu. Sampai akhirnya itu pohon cabai berbuah, lezat lagi. Oh lezat, pedas gitu ya. Nah, apakah buah cabai yang setiap hari pohonnya dikencingin sama anjing itu ikut jadi najis juga apa enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Pohon cabai setiap hari dikencingin anjing, keluarlah cabainya, berbuah. Buah cabainya itu boleh gak kita makan? Hah? Boleh gak? Boleh. Kenapa? Yang kita makan cabai, bukan air kencing anjing. Ya kan? Kecuali kalau dalam cabai itu begitu dipotek, keluar tuh air kencingnya. Nah, itu gak boleh. Gitu. Nah, air kencing itu udah nyerap ke tanah, kemudian berubah jadi, apa namanya, saripati makanan buat tumbuhan, udah berubah. Walaupun awalnya itu adalah air kencing anjing, tapi ketika dia sudah mengalami perubahan, maka dia sudah bukan dikatakan air kencing anjing lagi. Dia sudah jadi cabai. Kalau kita makan cabai, berasa nggak air kencingnya? Ya enggak lah. Karena memang dia sudah mengalami perubahan. Nah kalau babi sudah mengalami perubahan seperti itu, ya juga bukan babi lagi namanya. Yang kedua, yang disepakati kenajisannya adalah darah. Seperti yang tadi firman Allah, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama. Darah. Itu haram, apa najis hukumnya sudah jelas. Darah manusia itu najis hukumnya, tapi yang najis itu sebenarnya darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar. Kalau darah yang ada dalam tubuh kita enggak kita bilang najis. Ya kalau kita bilang najis, ya kita enggak boleh sholat. Kenapa? Nah, dalam tubuh kita ini ada berapa liter nih darah gitu. Yang jadi najis adalah darah yang keluar dari tubuh dalam jumlah yang banyak. Luka, ya, mimisan misalnya, muntah darah, ya kan? Nah itu. Gimana kalau digigit nyamuk? Gitu. Nyamuknya, nah, kalau dia kecil, sebagian ulama mengatakan walaupun dia najis, tapi kenajisannya dimaafkan. Dalam arti, memang di luar dari kemampuan manusia. Sedangkan hewan atau hewan air atau hewan laut yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak tidak najis, karena ikan itu hukumnya tidak najis meskipun sudah mati. Jadi darah ikan itu nggak najis. Kenapa? Karena ikannya sendiri memang benda yang bukan najis. Semua yang hidup di dalam lautan halal bangkainya. Kalau kita menemukan di pantai ada lumba-lumba, hiu atau paus misalnya terdampar, mati, boleh dimakan. Halal. Jadi bangkainya halal, maka darahnya juga halal. Kata teman saya, kecuali satu, Ustaz, kapal surut, nggak boleh dimakan gitu ya. Jadi darah manusia yang mengalir keluar itu yang najis. Gimana darah yang ada di kantong darah PMI? Najis apa enggak? Yang ada di kantong darah PMI, itu darah yang segar, darah yang mengalir, itu darah yang najis. Tapi boleh nggak darah yang najis itu dimasukin ke dalam tubuh kita? Boleh. Kalau dia udah bisa masuk lagi ke dalam tubuh kita, bercampur dengan darah kita sendiri, ya hukumnya sudah nggak najis lagi. Kalau masih di kantong, najis. Tapi kalau udah ditransfusikan masuk ke dalam tubuh kita, sudah nggak najis lagi. Makanya tidak boleh sholat sambil ngantongin kantong darah PMI. Itu nggak boleh. Nggak sah. Kenapa? Karena darahnya itu najis. Tapi boleh nggak dipegang-pegang, dibawa? Kan kita petugas PMI misalnya. Ya boleh. Asal yang penting bukan lagi waktu sholat. Bukan lagi waktu sholat, boleh. Asal jangan dibawa ke dalam masjid. Karena itu najis. Gitu kan? Tapi kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, kitanya masuk ke masjid, ya nggak apa-apa. Karena sudah kan dianggap najis lagi. Berikutnya adalah air kencing manusia, muntah dan kotorannya. Itu juga benda yang najis. Dan nanah ya. Nanah juga termasuk bagian benda yang najis. Darah yang sudah rusak dan kotor kemudian menjadi ada di dalam, di balik luka. Biasanya begitu. Kemudian yang bukan yang termasuk najis juga adalah mazi dan wadi. Mazi adalah cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan. Keluar dari kemaluan laki-laki biasa. Mazi itu bening dan biasanya keluar sesaat sebelum mandi keluar. Sebelum sperma itu keluar, biasanya keluar dulu sebuah cairan bening, itu namanya mazi. Dan mazi itu hukumnya najis. Maninya tidak najis, tapi mazinya hukumnya najis. Perbedaan antara mazi dengan mani adalah kalau mazi itu keluarnya netes, kembang, basah. Tapi kalau mani tidak keluar kecuali dengan cara yang deras, yang memancar. Kemudian mazi itu keluarnya diiringi dengan mani itu keluarnya diiringi dengan lazah atau dengan kenikmatan. Adapun wadi adalah cairan kental yang berwarna putih yang keluar akibat efek dari kencing. Kalau ada orang yang punya penyakit ketika dia kencing, selain air kencing yang keluar juga keluar wadi. Kental warnanya berwarna putih. Jadi biasanya penyakit. Itu juga termasuk yang najis. Berikutnya adalah bangkai hewan. Hewan yang mati menjadi bangkai hukumnya najis. Sehingga badan, pakaian, tempat sholat yang terkena bangkai ini harus dicucikan. Dan untuk mensucikannya dilakukan dengan air hingga hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Daging dan susu hewan yang haram dagingnya juga najis. Potongan tubuh dari hewan yang masih hidup. Ya, misalnya ada orang iseng, punya kambing pengen nyate tapi kambingnya nggak mau dipotong. Dipotong cuma pahanya doang sebelah. Kambingnya kan masih hidup. Walaupun dia berontak-berontak tapi kambingnya masih hidup. Nah ini pahanya yang kita potong ini adalah bangkai. Bukan daging yang halal dimakan. Kenapa? Karena hewannya masih hidup. Kecuali kalau kambingnya mati dengan cara disembelih, ya udah selesai. Tapi kalau kambingnya saja masih hidup, potongan badannya ini tidak boleh kita makan karena hukumnya termasuk bangkai. Nah yang terakhir adalah masalah khamr. Ini termasuk benda yang kenajisannya tidak disepakati ulama. Ada yang bilang najis, ada yang bilang enggak. Khamr bukan boleh diminum apa enggak. Kalau enggak boleh diminum, semua ulama sepakat enggak boleh diminum. Haram untuk diminum. Tapi belum tentu yang haram diminum itu otomatis najis. Baygon kan enggak boleh diminum. Najis enggak? Enggak. Bensin, minyak tanah, boleh enggak diminum? Enggak boleh. Racun tikus kan haram dimakan. Tapi kan dia juga tidak otomatis najis. Nah, begitu kita bicara tentang khamar, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu hukumnya najis. Namun, ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamar bukan termasuk najis. Sedangkan istilah najis yang ada dalam Al-Quranul Karim, ya tentang khamar, maksudnya bermakna hakiki, bukan bermakna hakiki, melainkan bermakna maknawi. Kan ada bunyi ayatnya begitu ya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi sebagian ulama mengatakan khafan itu najis. Maka enggak boleh sholat sambil ngantongin mensen, gitu bilangnya. Sholat ngantongin vodka, brandy, AO, kopi miring, itu enggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena dianggap itu benda najis. Yang mengatakan khamar itu najis, enggak boleh. Tapi kalau yang mengatakan khamar tidak najis, haram diminum tapi enggak najis, maka boleh sholat ngantongin AO di sini. Ngapain juga pak ngantongin AO? Mungkin abis itu mau teramah, mau jajatin nih AO khamar gitu kali ya. Anjing. Nah, para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan yang najisnya berat. Namun ada juga yang mengatakan sebagai ulama bahwa najis anjing itu hanya air liurnya saja, mulutnya saja, badannya enggak. Misalnya mazhab Al-Hanafiyah, yang najis dari anjing hanya air liurnya. Air liur, ludahnya, mulutnya dan taiknya, kotorannya. Sedangkan tubuhnya dan bagian lainnya dianggap tidak najis. Siapa yang bilang? Al-Hanafiyah. Kalau kita orang Indonesia, nggak ada cerita. Anjing pokoknya najis. Jangankan badannya, bayangannya juga najis. Sedangkan tubuh pun bagiannya dianggap tidak najis. Ya. Ini menurut Al-Hanafiyah. Apa dalilnya? Nah, dalilnya begini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau anjing minum dari wadah air milik kalian, cuci 7 kali. Yang dicuci 7 kali apaannya? Wadahnya. Bukan anjingnya yang dimandiin 7 kali, bukan. Jadi dari situ mereka mengambil kesimpulan begini, ini hadisnya sahih nih, Bukhari Muslim. Yang najis air liurnya sama mulutnya, badannya enggak. Kenapa? Enggak ada kok nanti bilang anjing itu badannya najis, cuman air liurnya. Begitu juga mazhab Maliki, ya. Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing itu jatuh masuk ke dalam wadah air, wajib dicuci 7 kali sebagai bentuk ritual pensucian. Abu Hanifah, Malik bilang begitu. Tapi Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kagak bisa. Emang benar hadisnya tidak bilang tubuh anjing kan najis. Tapi logikanya kan begini. Kalau anjing ludahnya najis, anjing itu kan tiap hari makan, minum. Kan makanan dan minumnya kecampur sama ludahnya. Nah, ludahnya itu kan najis, kecampur dengan makanan, ditelanlah masuk ke dalam perutnya. Berarti logikanya perutnya juga mestinya najis juga. Nah, kalau perutnya najis, semua yang keluar dari perut, darah, makanan, daging, tulang, dan sebagainya, dan diproduksi dari zat-zat makanan yang ada di perut, masuk ke usus, jadi gizi buat si anjing itu, maka semuanya najis. Darahnya najis, tulangnya najis, dagingnya najis, lemak-lemaknya najis, kulitnya najis, keringatnya juga najis, bulunya najis, air kencingnya najis, tainya juga najis. Kalau dipikir-pikir benar juga mazhab Syafi'i. Ya bagaimana mungkin dibilang cuma ludahnya doang najis, badannya kagak. Nah itu kalau kata Abu Hanifah atau kata Malik, tai ini bakal najis tuh. Makan tuh kayak anjing gitu. Nah, jadi kalau dalam mazhab fikih ada perbedaan pendapat, kita tahu bagaimana dan kenapa kok mereka sampai membedakan ada yang najis atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan akhiri di sini dulu. Kalau mau pada pulang, pulang dah bubar gitu ya. Silakan. Hujan tepinya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Gitu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz untuk berkenaan najis yang darah tadi ya. Saya pernah dengar itu waktu itu ada seorang sahabat yang kena panah. Waktu dia minta dicabut, dia ingin sholat dulu supaya jangan kerasa sakitnya gitu. Kalau misalkan pada saat itu darah itu najis, kenapa dia minta dicabut pada saat sholat gitu? Itu aja mungkin. Yang pertama, darah yang nancep, panah yang nancep ke dalam tubuh seseorang, ya, itu belum tentu lantas mengeluarkan darah. kecuali kalau panahnya udah dipotek, dicabut, baru darahnya ngocor keluar, ya. Kalau dia baru sekedar nancep ya, misalnya ke tangan atau ke bagian mana, ke kaki gitu, nancep gitu, kalaupun berdarah, darahnya sedikit yang keluar. Karena apa? Karena dia masih tersumbat dengan anak panah itu. Kalau anak panahnya udah dicabut, barulah nanti bolongnya gede, nah darahnya pada keluar semua. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa darah tidak najis karena ada sahabat Nabi yang kena panah tapi dia sholat, kita harus lihat dulu, orang yang kena panah itu darahnya ngocor apa enggak. Kecuali kalau dia kena sabetan pedang, ya, pedangnya enggak nancep gitu kan, pedangnya membuat toreh dan keluar gitu kan. Nah itu lain lagi urusannya. Yang kedua, saya belum pernah mendapatkan dalil yang sahih tentang hal tersebut, bahwa ada sahabat mau dicabut panahnya pakai minta sholat dulu gitu. Saya belum menemukan hadis itu dalam dalam jajaran hadis-hadis yang sahih. Apa benar kejadiannya seperti itu? Nah, kalau memang benar ya, yang tadi itu jawabannya, darahnya belum tentu mengalir keluar. Tapi kalau ternyata hadisnya itu tidak benar, dalam arti hadis yang dhaif misalnya, maka kita tidak boleh berhukum dengan menggunakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang dhaif mungkin saja digunakan untuk fadhail a'mal, untuk fadilah-fadilah. Tapi kalau berbicara hukum halal, haram, maka kita harus menggunakan hadis yang sahih, yang kuat. Para ulama memang membedakan antara darah yang mengocor keluar itu dengan batasan sebesar logam, mata uang logam. Kalau darahnya baru sebesar logam ini, ya, maka sebagian ulama mengatakan itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah membasahi tubuh, ya, dan sebagainya, maka itu sudah najis. Jadi batasannya menurut Abu Hanifah, ini kalau nggak salah di sini ada tentang darah, nah, najis-najis yang dimaafkan, kira-kira ini dia, kira-kira selebar titik hitam pada uang dirham. Nah gitu. Kalau lebih dari lebarnya uang dirham, darah itu, nah itu najis. Tapi kalau kecil, titik atau coba apa, luka-luka lecet sedikit gitu ya, darahnya mengembang seluas uang dirham, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai terlarang, walaupun dia najis, tapi dimaafkan. Nah begitu. Baik, ada lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa daging babi itu najisnya berat, ya. Kalau bagaimana dengan kalau tadinya kita tanpa sengaja itu termakan daging ataupun bentuk turunan dari dagingnya, karena kan banyak juga kita nggak tahu itu halal atau enggaknya tanpa kita sadari gitu, katanya. Itu ritualnya bagaimana, Ustaz? Kalau cuma tuli daging lagi, ada daging babi yang tadi Ustaz jelaskan ritualnya ya. Tujuh kali selebihnya dengan pakai tanah gitu. Nah untuk kita tadinya sudah kemakan atau udah di dalam tubuh kita, itu ritualnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Begini, yang jelas sebagai Muslim kita nggak mungkin lah makan daging babi kan, nggak mungkin. Yang ada juga dibohongin atau ya kan, dianggap bukan daging babi ternyata daging babi, itu kan kemungkinannya. Kalau kita tahu nih babi di palanya nongak begini, ini babi makan dia, nggak mungkin lah sebagai Muslim, kecuali Muslim abangan, Muslim KTP, ya gitu. Nah kalau kita tidak tahu apakah suatu makanan itu mengandung babi atau tidak, maka di dalam Islam hukum segala sesuatu itu, ini enaknya nih, hukum segala sesuatu itu halal. Al-atlu fil asyai al-ibaha, hukum dasar segala sesuatu itu boleh, kecuali setelah datang sebuah keyakinan bahwa sesuatu itu memang diharamkan dan kita tahu, lalu itu menjadi tidak boleh. Nah, kalau ada suatu makanan, misalnya ada isu, nge, ada bakso enak banget sebelah sana, cuma katanya campur lemak babi, misalnya gitu. Itu kan syak namanya, keragu-raguan. Nah, sesuatu yang asalnya halal, tidak bisa berubah tiba-tiba jadi haram hanya karena syak. Jadi hukumnya gimana? hukumnya tetap halal sampai bisa dibuktikan secara benar bahwa memang pakai minyak babi. Gitu. Selama belum terbukti secara benar, maka hukumnya kembali ke hukum dasar dulu. Yaitu hukumnya adalah halal. Jadi kalau kita bicara hitam putih, hukumnya. Tapi kalau yang namanya orang syak, lalu kita nggak mau makan lah. Tapi kita nggak bilang itu haram. Cuman kita misalnya berhati-hati, nggak masalah. Silakan saja. Nabi juga kadang-kadang ditawarin makanan halal, dia juga tolak. Bukan apa-apa, mungkin nggak doyan kali. Nggak biasa makan jengkol, kasih jengkol. Ya kan nggak doyan ya. Bukan karena haram. Karena dia memang secara pribadi kurang suka misalnya. Tapi yang tidak boleh adalah mengharamkan sesuatu yang belum terbukti secara sah itu adalah haram. Ini yang harus kita hindari. Maka sebagai muslim, kalau kita dengar misalnya ada makanan tercampur lemak babi, yang perlu kita lakukan adalah klarifikasi. Agar ini lemak babinya memang terbukti ada lemaknya. Kalau cuma isu dan gosip dan sebagainya, gak mau makan gak apa-apa. Tapi jangan bilang itu haram. Nah gitu. Kenapa? Karena menghalalkan yang haram itu dosa. Sebaliknya, mengharamkan yang halal juga dosa. Ini makanan halal, kita bilang haram, dosa. Ini makanan haram, kita bilang halal, dosa juga. Makanya menjatuhkan hukum haram itu gak gampang. Harus dibuktikan. Tapi kalau cuma kita tidak mau makan, terserah, bebas, gitu kan. Bagaimana kalau kemudian udah terbukti ternyata itu babi, ya, itu bakso ternyata memang benar-benar itu bakso babi misalnya, dan yang bikin juga ngaku, gitu, bukan cuma babi, bahkan bikinnya juga pakai celana kolor misalnya, gitu kan? Nah, ya sudah mau bilang apa, udah di dalam perut, ya kan? Masa kitanya suruh mandi 7 kali, ya kan? Atau kumur 7 kali salah satu dengan tanah, enggak juga kan? Ya sudah, lewatlah, itu kan di luar dari kemampuan kita. Bicara satu sahabat ya. Cukup ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.